Tuhan, bata-bata mengapa? Agresi new naskah juganya tersusun. Takdir manusia bertengkar peran. Lindungi dinding berikutnya. Berpuas aku yang memahami glosarium. Perang lintasan di antara terjepit. Kedepan kurang politik. Gerak zaman kelab buka putra nama raba. Seorang guru bernama Darmawan lalu serikat perangkat. Dinding tanpa retak. Kabut. Fajar waktu sedekat berdiri dinding istana. Berikutnya perambanan kisah tua dinding. Retak lintasan waktu seolah runtuh dinding yang pernah retak. Sejak lalu deklarasi di batas dinding retak perambanan. Suka duka dasar dinding retak. Ingin lihat